tak kita kenal. Alasannya sangat menggelikan. Karena itu bukan budaya kita. Budaya Indonesia itu pantang mundur. Tentu saja betul kalau kita sedang berhadapan dengan penjajah. Jangan biarkan penjajah menginjak setapak pun tanah air bangsa kita. Tapi kalau berurusan dengan tanggung jawab dan kesalahan yang kita buat, bukankah seharusnya kita malu untuk berkata pantang mundur? Mundur adalah bentuk tanggung jawab. Bentuk sikap menghukum diri sendiri. Jangan berdalih dan bersembunyi di balik hukum. Lalu berkata, kalau memang salah saya rela mundur. Karena lucu juga. Sesuatu terjadi dalam rumahmu, kau tak tahu siapa yang salah. Ah, kalau kau tak tahu siapa yang salah terjadi dalam rumahmu, bagaimana lagi kalau di luar sana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena itu tunjukkanlah kepada generasi muda kita. Artinya menjadi pemimpin. Yang berani bertanggung jawab, berani mundur. Karena memang ada kesalahan yang dipahaminya. Tak membiarkan orang mencari kesalahan di dalam rumah karena kita yang melakukannya. Jangan berdalih dan menikung kanan kiri. Menghindarkan diri. Karena generasi muda tak akan pernah belajar. Sebaliknya, mereka akan terlatih melihat kemunafikan. Dan akan menyedihkan kalau generasi muda kita menjadi generasi muda yang tak berani bertanggung jawab. Apalagi berkata mundur kalau salah. Tetapi maju terus. Akibatnya apa? Sudah bisa kita duga. Perkelahian di mana-mana. Pantang mundur. Padahal membuat kekacauan. Dari mana mereka belajar? Tak susah mencari jawabnya. Ya dari pemimpin-pemimpin juga. Siapa pemimpinnya? Nah, itu tugas Anda menjawabnya. Yang pasti, sebelum mereka, mari kita sendiri juga berani mundur dan bertanggung jawab kalau salah. Semoga kita bisa jadi model bagi yang muda, sekalipun mungkin bukan pemimpin dalam struktur negara. Semoga itu mimpi kita bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.